Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah. Pada hadis ke-88 beliau bawakan riwayat Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal muhdatsat fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi oleh kalian segala muhdatsat, segala perkara yang baru dalam agama, baru dalam artian tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikenali oleh para sahabatnya, baru. Karena setiap yang baru demikian adalah kesesatan adanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Hadis Irbad ini cuplikan dari hadis panjang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mau'idzah beliau atau wasiat beliau di hadapan para sahabatnya, dan itu di riwayat disebutkan setelah sholat subuh karena khutbah Rasul SAW terbagi menjadi dua, khutbah yang sifatnya rutin tetap ya di waktu itu, di hari itu tidak akan berubah seperti Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Atau yang kedua, khutbah aridah, khutbah yang sifatnya insidental, kasuistik, karena ada sesuatu maka Rasul sampaikan, dan ini tidak mengenal waktu, bisa kapan saja. Makanya ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seusai sholat subuh, mau'idhah yang Irbad sebutkan balighah, yang begitu menyentuh, begitu dalam. Wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Mau'idhah yang karenanya kami para sahabat takut mendengarnya, hati-hati kami dan berlinang air mata kami menangis mendengar mau'idhah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka faham dengan mau'idhah kali ini dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka katakan ka'annaha mau'idhatu muwaddi', ini seperti mau'idhah wasiat orang yang hendak meninggalkan kami untuk selama-lamanya, sudah wafat. Fa'ausina, oleh karena itu beri kami wasiat, layaknya orang yang mau meninggal akan memberi wasiat kepada keluarganya, orang-orang yang dia cintai. Tentunya wasiat Berarti itu sesuatu yang sangat penting, begitu pentingnya disampaikan untuk menjadi pegangan, menjadi rujukan, diperhatikan sepeninggalnya. Itulah wasiat. Makanya kalau orang mau mati, wasiat, aku wasiatkan misalnya kalau itu bapak ke anaknya, anak tertua misalnya, aku wasiatkan kamu jaga adik-adikmu, dimong, diperhatikan, di ini, wasiat, perkara penting. Al-Muhim, di waktu itu mereka minta wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sampaikan wasiatnya kepada mereka, usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah selalu. Karena itu wasiat Allah kepada umat-umat sebelum ini dan yang belakangan. Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Firman Allah, aku telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, juga aku wasiatkan kepada kalian semua agar kalian bertakwa, mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Wasam'i wa tha'ah, yang kedua wasiat beliau untuk kalian selalu taat, patuh kepada para pemimpin kalian, taat kepada pemerintah kalian, walaupun itu budak, hamba, sahaya, yang disifati lebih dari sekedar budak. Mujadda'ul atraf, ka'anna ala ra'sihi zabiba. Kalaupun budak itu bahkan putus jari jemarinya karena kusta, masyaallah al-afiyah. Dan di kepalanya seakan ada kismisnya, muja'adus syar, karena sangat ikalnya rambut dia. Biasa daerah Afrika sana hitam. Artinya budak ini cacat dari segala sisinya, sosialnya cacat, budak bukan orang merdeka, fisiknya pun cacat. Tapi seandainya dia sebagai pemimpin kalian, dia yang memerintah kalian, taati. Dan itu wasiat Rasul di akhir-akhir hayatnya. Rasul mendapat berita dari wahyu tentunya dari Allah bahwa akan ada di umatnya orang-orang yang terus merongrong pemerintahnya, menjadikan senjata mereka, menjadikan kesibukan mereka membicarakan aib dan kekurangan-kekurangan pemerintahnya. Pemerintah begini, pemerintah begitu. Pemerintah kita begini, pemerintah kita begitu. Terus itu yang jadi santapan pagi sore. Makanya Rasul wasiatkan kepada umatnya untuk taat, hormat, memuliakan pemerintahnya. Karena disitulah segala kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka, bagi umat Rasul SAW. Diwasiatkan oleh Rasul kepada mereka. Makanya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalau kamu melihat seorang mendoakan baik kepada pemerintahnya, ketahui dialah ahlus sunnah. Jika kamu ketahui dia mencela, memaki-maki, membuka aib dan kekurangan pemerintahnya, maka dia adalah orang yang sedang disetir oleh hawa nafsunya. Imam Barbahari sendiri mengucapkan ini dalam keadaan beliau dalam tanda kutip dizalimi pemerintahnya. Tidak boleh berbicara, tidak boleh berfatwa, enggak boleh ceramah, enggak boleh ngajar, alim besar, imam, oleh pemerintahnya diperlakukan sedemikian rupa hingga beliau terusir dan hidup sebatang kara di tengah hutan belantara, kadang nggak boleh dekat dengan masyarakat dan ini. Bahkan ketika mati pun, ketika beliau wafat, tidak ada yang tahu dari muslimin kecuali setelah sekian waktu, karena di tengah hutan sana hidupnya, dalam tanda kutip terzolimi oleh pemerintahnya. Tapi lihat, ketika orang berbicara dengan bimbingan wahyu, bukan dengan hawa nafsu dan emosi. Kalau emosi bisa saja berbahari katakan, kalau pemerintah zalim, kalau pemerintah gini, maka jangan ditaati. Tauhid, orang bicara agama enggak boleh. Saya di penjara, saya dikucilkan, saya di gitu ngomongnya. Tapi beliau imam, alim rabbani, bicara dengan bimbingan wahyu, Quran was sunnah, bukan dengan nafsunya. Serupa dengan itu Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, walhasil beliau sempat ditangkap oleh Abu Abbas As-Saffah, khalifah di zamannya, dan disiksa. Almarhum setelah sekian waktu dengan syafaat Abu Ja'far Al-Mansur dikeluarkan beliau dari penjara setelah disiksa dan segala macam. Orang penasaran dan cemburu, diapakan imamnya, diapakan ulamanya oleh khalifah. Maka tanya mereka kepada mereka, diapakan antum, begini, begini, gimana? Imam Malik, orang yang cerdas dan jeli rahimahullah, beliau dusta enggak mungkin, tapi mengatakan apa adanya provokator. Orang akan marah, enggak terima ulamanya diperlakukan begitu, dan akan balas, berontak, melawan kepada pemerintahnya. Dan Imam Malik tidak menginginkan semua itu. Hanya beliau hanya menjawab, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Tidak lebih dari itu. Tidak semua yang diketahui itu bisa diceritakan. Hanya itu jawaban Imam Malik. Tidak semua yang diketahui bisa diceritakan. Kemudian beliau masuk. Imam tenang, enggak ada gejolak, orang tidak berburuk sangka kepada pemerintahnya. Khobar khair. Coba kalau semuanya diukur dengan hawa nafsu dan kejahilan, kebodohan. Oh, dasar memang pemerintah tauhid ini kurang ajar. Oh, ini antek-anteknya Yahudi ini, khalifah ini. Anteknya Amerika ini. Ulama kalian diperlakukan begini, begini, begini, begitu. Ngamuk masa. Imam Malik tidak bodoh seperti itu, seperti yang lain, kebanyakan mereka. Jawaban yang begitu bijak dan santun, sampai ulama sebutkan pantas dicatat dengan tinta emas. Tidak semua yang diketahui bisa diceritakan. Tenang, wala ada gejolak, wala ada apa. Karena mereka beramal lillah, mereka berbuat untuk Allah, bukan untuk dirinya. Mereka ikhlas, bukan orang yang mementingkan urusan pribadinya dan muatan dunianya. Rahimahumullah, rahmatullah alaihim. Al-Muhim, karena itu mereka taati pemerintahnya. Dan itu tidak hanya di depan umum, tidak hanya di depan umum, agar tidak dikatakan misalnya, oh ya itu di depan orang aja, supaya tampil terlihat orang yang taat, orang yang soleh. Di belakang lain lagi ceritanya, maki-maki pemerintahnya, jelek-jelekkan pemerintahnya kalau sudah di majelis khusus, kalau sudah di pertemuan rahasia, kalau sudah di... Bukan demikian para imam. Abu Hanifah, siapa yang tidak kenal beliau? Imam minal fuqaha il arba'ah, termasuk dari imam madhab yang empat yang ma'ruf rahimahullah. Juga di masanya dilarang oleh khalifah berfatwa. Gak boleh bicara agama, gak boleh ceramah, gak boleh jawab pertanyaan, tidak boleh berfatwa. Khalifah memberi ketentuan demikian. Abu Hanifah nurut. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Hanya di depan umum, lihat biografi beliau. Disebutkan bahwa putri beliau saat beliau dilarang bicara, berfatwa, tanya kepada beliau, wahai ayahanda, aku mengalami ini. Ya, ini kejadian dia sebagai seorang wanita, begini, begitu. Tanya hukumnya, bagaimana hukumnya, boleh tidak? Kata Abu Hanifah, pergilah kamu ke fulan, tanya. Karena khalifah melarang aku berfatwa. Putri. Kalaupun seandainya beliau jawab, siapa yang tahu? Kalau beliau jawab misalnya, siapa yang tahu? Dan siapa yang akan melapor ke khalifah, ini anak kandungnya, putrinya? Enggak akan ada yang tahu. Tapi lihat ketaatan mereka. Sampai sedalam itu, orang paling dekatnya, putri kandungnya, bertanya pun tidak beliau jawab. Hukum syariat ditanyakan kepada beliau, beliau tidak mau jawab. Tanya kepada fulan. Banyak a'imah, banyak ulama. Kamu datangi fulan, tanya padanya bagaimana hukumnya. Adapun aku, khalifah melarang aku untuk berfatwa. Orang-orang yang mengamalkan tahu nilai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasam'i wa ta'ah. Taati pemerintah kalian, kalaupun itu budak. Ditaati betul oleh mereka. A'immah. Mereka panutan kaum muslimin. Mereka yang menjadi kudwa, uswa bagi kaum muslimin. Rahimahumullah. Karenanya Allah berikan derajat yang tinggi kepada mereka. Kembali kepada hadis irbad, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Yang hidup setelah aku dari kalian, setelah aku wafat, pasti akan melihat perselisihan yang banyak di umat ini. Dan ini juga wahyu, karena Rasul kabarkan sebelum semua itu terjadi. Dan ini juga salah satu tanda kenabian. Hanya nabi yang bisa bicara dengan wahyu yang Allah berikan padanya. Dari mana tahu kalau bukan wahyu? Dan benar terjadi persis seperti yang Rasul kabarkan. Yang hidup setelah aku akan melihat perselisihan yang banyak, dahsyat di umatnya. Dan begitulah kenyataannya. Banyak perselisihan terjadi. Bahkan tidak jarang mengarah kepada pertumpahan darah. Perselisihan di umatnya masing-masing. Punya konsep, punya pendapat, punya keyakinan, beda bertolak belakang jauh dengan yang lain. Seakan para sahabat bertanya, kalau kami mendapati itu, perselisihan, perbedaan, apa yang harus kami perbuat? Apa wasiatmu untuk kami seandainya kami dapati semua itu? Sebelum mereka tanya itu, Rasul tahu bahwa itu akan mereka tanyakan, dan Rasul berikan jawaban sebelum mereka tanya. Maka Rasul sampaikan kemudian wasiatnya kepada mereka. Jika kamu dapati itu perselisihan banyak, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina min ba'di. dipegangi oleh kalian erat-erat ajaranku, ajaran para khulafa, para sahabat setelah aku, dalam pimpinan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha wa'adzu 'alaiha bin nawajid. Pegangi erat-erat oleh kalian ajaran Rasulullah sallam, ajaran para sahabatnya. Gigit itu dengan gigi geraham kalian. Sesuatu yang tidak ingin kamu lepas, betul-betul kamu gigit dengan gigi gerahangmu. Karena akan sulit lepas, gigi terbesar terkuat di rahang sini. Kalau kamu gigit sesuatu di sini, tarik sedikit lepas gampang. Tapi di sini menunjukkan betul-betul pertahankan, jangan kamu lepas. Baru setelah itu Rasul katakan ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, yang tidak diajarkan Rasul, tidak dikenal oleh para sahabatnya. Fa inna kulla muhdatsatin dhalalah. Karena setiap yang baru seperti itu dalam konteks beragama adalah kesesatan semuanya. Kamunya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan itu, sementara Rasulmu tidak mengajarkan, sementara para sahabat beliau tidak mengenalinya. Dolalah, kesesatan semua yang ada. Sehingga hadis ini mengajarkan kepada kita banyak hal, antara lain, di satu sisi Rasul memerintahkan untuk umatnya berpegang teguh dengan sunnah beliau, sunnah para sahabatnya, dan itu al-haq. Pelajari oleh kalian, amalkan oleh kalian ajaran-ajaran Rasul, sunnah-sunnah beliau, bagaimana pula para sahabatnya. Dan ini penting, para sahabat salafus saleh. Di situ persimpangan jalan antara orang yang jujur menginginkan kebenaran dengan yang dusta. Karena kalau sekedar Quran, hadis, sunnah, mungkin semua orang mengaku, ya, kami juga Quran, sunnah, kami juga berpegang dengan Quran dan sunnah. Permasalahannya dengan pemahamannya siapa? Siapa yang kamu tiru? Siapa yang menjadi contohmu, pendahulumu siapa dalam perkara itu? Sebutkan sahabat siapa seperti kamu. Dan kalau ditanya bagaimana bisa tahu? Tahu karena diriwayatkan. Para sahabat itu tentang mereka diriwayatkan, dinukilkan kepada kita. Sebagaimana hadis dinukilkan, para sahabat pun dinukilkan dalam kitab-kitab hadis, bahkan sebagiannya banyak membukukan riwayat-riwayat mereka, atsar dari mereka, Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf bin Abi Syaibah. Bahkan kemudian banyak dari kitab-kitab sunnah yang sengaja mengumpulkan riwayat-riwayat mereka. Kitab-kitab Sunan Al-Lalikai, Sunnah Imam Abdullah ibn Imam Ahmad, Sunnah Al-Khalal, Al-Hujjah, Al-Asbahani, dan yang lainnya banyak. Diriwayatkan dengan sanad layaknya hadis Rasul SAW. Agar umat ini tahu bagaimana para sahabatnya, karena itu wasiat Rasulullah SAW. Pegangi oleh kalian. Sehingga umat agar tidak mudah tertipu. Orang mungkin datang kepadamu mengatakan begini Quran, begini sunnah, ini hadis, ini ayat. Tetapi tidak ada sahabat yang dia jadikan rujukan, tidak ada imam yang mendahului dia. Dan jika kamu kejar, kamu tanya, itu pendapatnya siapa? Imam siapa seperti itu? Imam-imam kaum muslimin ma'ruf, utamanya ini Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Jabir, Aisyah, dan yang lain-lainnya, para sahabat, sahabiyah, kemudian para tabi'in setelah mereka. Dan itu wasiat Rasulullah SAW, pegangi oleh kalian. Setelah Rasul kabarkan adanya perselisihan besar di umatnya, makanya untuk selamat, jalan keluar menghadapi perselisihan itu kembali kepada sunnah Rasul dan ajaran para sahabatnya. Tidak hanya itu, beliau pun menambahkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalau ini yang hak, yang batil pun diingatkan, jauhi, hati-hati kalian, tinggalkan yang baru, yang muhdatsat, yang tidak pernah diajarkan Rasul, tidak pernah dikenal para sahabatnya. Muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian, karena itu semua sesat adanya. Tidak hanya kebenaran disampaikan, tapi kebatilan juga diingatkan. Bahkan Rasul mengingatkan itu di zaman, di hari belum ada itu kesesatan. Belum ada. Sehingga kalau nuruti logika mereka yang enggan dan pobi dengan membicarakan penyimpangan, kesesatan, itu memecah belah umat, itu khilafiyah, itu buat apa disebut-sebut, umat ini butuh begini. Buat apa Rasul sebut bahkan? Apa gunanya? Toh di zaman itu belum ada hal-hal yang baru seperti itu. Rasul masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah diingatkan jauh-jauh hari karena bahayanya. Rasul sudah sampaikan wasiatnya kepada umatnya, jauhi, tinggalkan muhdatsatil umur. Dan begitulah para sahabat mengamalkannya, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud ketika Abu Musa riwayatkan ada sekelompok orang di masjid, setelah sholat mereka kumpul, dipimpin satu orang di antara mereka baca-baca zikir bersama-sama dengan pimpinan orang ini. Sabihu mi'ah, ayo kita baca subhanallah 100 kali, subhanallah, subhanallah 100 kali. Hamidu mi'ah, baca alhamdulillah 100 kali, alhamdulillah, serempak semua sak masjid. Kabiru mi'ah, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didatangi mereka oleh Ibnu Mas'ud dan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kalian berada di antara dua kemungkinan. Pertama, kalian lebih istiqomah, lebih benar dari para sahabat Rasul, lebih baik. Kenapa? Karena kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan para sahabat. Berarti kalian lebih ngerti agama ini dari mereka. Berarti kalian lebih terbimbing, lebih benar daripada para sahabat. Atau kemungkinan yang kedua, dengan amalan kalian ini, kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Karena kalian lakukan apa yang tidak dilakukan para sahabat. Seperti Rasul katakan, hal baru. Hati-hati kalian. Karena sahabat gak pernah ada yang tahu amalan semacam itu. Kalian telah buka pintu-pintu kesesatan untuk diri kalian. Mereka jawab, wahai Abu Abdurrahman, kami sebenarnya hanya ingin kebaikan. Kalau bahasanya orang sekarang, daripada nganggur, daripada ngobrol gak karuan, daripada ini, daripada itu, kan mending lebih baik kita zikir, kita baca ini, kita baca itu, kita buat acara ini, kita buat acara itu. Itu yang mereka sampaikan. Maka kata Ibnu Mas'ud meluruskan mereka, kam min muridin lil khair lam yusibhu. Berapa banyak orang itu menginginkan kebaikan tapi enggak kesampaian, enggak mendapatinya. Inginnya baik, inginnya benar niatnya, tujuannya. Tapi enggak semua yang ingin baik kemudian mendapati kebaikan itu. Orang yang niat benar kemudian mendapati kebenaran itu. Lam yablughu dalam riwayat lain. Karena yang dia lakukan tidak dia cerminkan kepada para sahabat. Dan berapa banyak itu di umat, di masyarakat. Kalau kamu tegur, kalau kamu nasehati, saya ingin baik, saya ingin pahala. Mereka orang-orang yang haus pahala, ingin fadilah, ingin dapat keridhaan Allah dan semisalnya. Tapi permasalahannya seperti Ibnu Mas'ud katakan, enggak semua orang yang niat baik dapat baik. Enggak semua orang yang ingin benar kemudian betul jadi benar. Bisa sebaliknya. Makanya Imam Sa'id bin Musayyib ketika melihat orang sholat sunnah setelah subuh, dinasehati oleh Sa'id, ditegur, jangan sholat, gak boleh sholat sekarang. Orang ini bantah. Kata dia, wahai Imam Sa'id, masa Allah menyiksa aku karena aku sholat? Wong sholat, masa mau diadab? Sama kan dengan argumen kebanyakan orang. Wong kita baca ini, baca itu, masa neraka, masa sesat, azab. Ya kalau ngumpat-ngumpat ngomong ini, wong kita baca ini bagus. Enggak semua yang bagus jadi bagus. Orang ingin benar enggak semuanya dapat kebenaran. Kata Sa'id bin Musayyib, Allah betul tidak akan mengadab kamu karena sholatmu, tapi kamu akan diadab karena kamu nentang sunnah Rasulnya. Rasul melarang kamu sholat di waktu ini, gak boleh sholat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Nah, itu kamu langgar, kamu tabrak saja. Di situ kamu melanggar, itu yang berat bagimu, bukan sholatnya yang salah. Enggak semua kebenaran jadi benar. Gampangannya begini. Siapa sih yang enggak tahu kalau surat Fatihah itu mulia? Masya Allah, pahalanya besar, agung, mulia, dan seterusnya. Kalau orang niat baik, betul-betul niat baik. Wa ikhlas orang ini, Masya Allah. Ya, dengan niat baiknya, begitu waktu Isya masuk sekarang ini, azan dia Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim, azan surat Fatihah yang dia baca. Salah dia membaca surat yang mulia. Dosa baca surat Fatihah, masa dosa? Permasalahannya siapa yang kamu tiru? Ajaran siapa yang kamu pegangi? Cara siapa seperti itu? Seperti itulah kurang lebihnya. Makanya Rasul ingatkan, bukan hanya kebaikan, tapi yang menyalahi itu juga tinggalkan, hati-hati, jauhi. Dua, terghib wa terhib. Ada kebaikan yang disampaikan, tapi juga kejelekan diingatkan untuk dihindari, untuk dibenci, ditinggalkan. Bukan hanya kebaikan saja, tapi dua-duanya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian. Tinggalkan oleh kalian, jauhi. Kata perawi, ini orang-orang tadi yang berzikir 100 kali subhanallah, 100 kali alhamdulillah. Setelah sekian waktu, aku mendapati mereka ikut perang melawan para sahabat Rasul SAW. Tega berani membunuh, memerangi para sahabat Rasul SAW. Angkat senjata pedang bersama kaum Khawarij di peperangan dalam sejarah ma'ruf namanya Perang Nahrawan. Ikut pasukannya teroris Khawarij. Siapa yang diperangi? Para sahabat Rasulullah SAW. Dari semula mereka kelompok-kelompok zikir seperti itu, ujung-ujungnya angkat senjata memerangi para sahabat Rasulullah SAW. Maka tidak boleh ada kesalahan yang dianggap remeh. Tidak boleh ada penyimpangan yang disepelekan. Oh, cuma gini aja kok. Oh, cuma segitu aja kok diingkari. Oh, begitu aja kok disalahkan. Bok yang toleran sedikit. Bok ya begini. Tidak boleh ada yang dikecilkan. Asalnya mereka halako-halako zikir. Tapi lihat setan menyeret mereka sampai sejauh itu. Kata Imam Barbahari, asal dari segala penyimpangan itu kecil. Membesar-membesar-membesar sampai jadi semacam itu. Api semula percikan kecil. Gak ada api kemudian na'udzubillah menjadi terbakar bangunan pasar gede, si jago merah, tiba-tiba bul gede begitu, gak mungkin. Asalnya percikan kecil, konslet listrik, wailah putungan rokok dibuang, kecil semula. Tapi begitu merantak-merantak, membesar-membesar dan seterusnya. Kamu sakit begitu asalnya kecil, kamu remehkan, alah cuma segini. Enggak kamu obati, enggak segera kamu benahi, membengkak, membengkak, tambah parah, tambah parah, tambah parah, akhirnya kronis, akhirnya akut, dan seterusnya. Begitulah dalam agama sama. Penyimpangan kecil diremehkan, membesar, membesar, sampai akhirnya memerangi para sahabat. Lanjutannya insyaAllah untuk pekan depan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.